Mitra Bisnis, Chairman Business Indonesia Singapore Association mengatakan kemudahan investasi di Indonesia masih kalah jauh dibanding negara tetangga Singapura. Di Singapura, untuk membuat perusahaan hanya butuh waktu setengah jam, sedangkan di Indonesia paling cepat 1 bulan. Disebutkan kendala klasik yang dialami para investor di tanah air, yakni birokrasi berbelit, pungli, dan tidak adanya kepastian hukum, seperti misalnya tiap daerah perlakuannya berbeda-beda. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Nina Tursina. Bu Nina, apa komentar Anda soal ini? Ya, memang ada benarnya juga, tapi tidak 100% juga benar. Kalau dulu mungkin berbulan-bulan ya, proses perizinan dan lain sebagainya. Tapi kita akui bahwa perubahan sudah terjadi di Indonesia. Tapi tentunya memang kalau compare dengan Singapura, mungkin kita belum sejajar 100% ya. Tapi kita sudah membuktikan banyak perubahan-perubahan, terutama dengan proses perizinan, baik di daerah-daerah tentang, tapi memang masih ada ya, birokrasi, terus masalah pertanahan juga. Kalau di daerah kan status tanahnya kan kadang-kadang masih sulit ya, suka tiba-tiba berubah nantinya, dan ini yang memang perlu kita dorong terus bagaimana supaya benar-benar investasi di Indonesia adalah sesuatu investasi yang menjanjikan. Yang tadinya 1 bulan, kita harus dorong bisa 2 minggu aja itu sudah cukup bagus, nanti terus kita dorong terus. Jadi memang di era globalisasi nanti dengan ini memang benar-benar kita harus dorong terus, terutama amanah berusaha. Tapi beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, Apindo mengundang Kapolri, ada statement bahwa ada jaminan keamanan, aman dalam melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia. Ini sesuatu yang benar-benar ditunggu oleh pelaku usaha, baik itu usaha besar, menengah, kecil, itu sama. Kalau terkait masalah berinvestasi di Indonesia, apa yang paling Ibu Nina soroti untuk segera dibenahi? Ya, sebetulnya kalau sekarang pemerintah kan sudah berapa langkah lebih maju, ada pengurusan yang satu atap itu, jadi itu sudah ada sinergi dari institusi-institusi yang akan memberikan izin kepada para investor. Jadi ini yang paling penting, bagaimana, karena izin-izin itu keterkaitannya dengan berbagai institusi, ada kementerian-kementerian yang terkait, dan itu tidak cukup hanya satu saja, tapi banyak lintas sektoralnya, dan semua itu perlu ada sinergi dan koordinasi yang benar-benar mantap sehingga dunia usaha itu diberikan suatu kemudahan gitu. Itu paling penting, dan juga memang waktu ya yang paling sangat dibutuhkan, karena bisnis kan semuanya hitungannya pakai detik sekarang kan, jam lagi sudah dihitung berapa detik. Kalau misalnya bisa seminggu, tapi ternyata sampai berbulan-bulan itu sudah cost-nya pasti akan mengakibatkan cost kita lebih banyak dan harga kita pasti tidak akan bersaing. Di samping itu juga masalah kalau investasi kan, apalagi investasi di daerah ya. Kalau di Jakarta mungkin lebih mudah pengurusannya dan fasilitas-fasilitasnya semuanya kan lebih mudah dibandingkan dengan di daerah-daerah. Tapi kita dorong justru investasi ini harus ditumbuhkan di daerah-daerah, terutama yang memang bahan bakunya ada di benar-benar di wilayah itu. Jadi harus benar-benar diberikan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah sehingga benar-benar pengusaha itu, investor itu yakin bahwa berusaha di Indonesia tidak hanya di Jakarta saja, tapi di berbagai provinsi juga memberikan jaminan yang sama. Dan ini misalnya seperti infrastruktur ya, itu juga sangat dibutuhkan. Potensinya luar biasa di satu daerah, termasuk kabupaten kota juga banyak yang mempunyai potensi yang luar biasa. Tapi kan nggak mungkin pengusaha harus juga mempersiapkan infrastruktur, terus energi. Jadi benar-benar tersedia resource yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha, termasuk SDM-nya juga harus disiapkan. Karena nggak mungkin mereka kan akan bawa SDM dari luar secara keseluruhan. Ada SDM-SDM yang memang harus kita sediakan secara profesional dengan siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan usaha. Jangan sampai investor tidak dilanjutkan investasinya karena sulitnya mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu masing-masing, sehingga benar-benar akhirnya kita yang dirugikan. Jadi pemerintah harus benar-benar juga mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang profesional sesuai dengan bidangnya dan sektornya masing-masing. Tapi ketika investor mencari tenaga kerja itu benar-benar sangat mudah, tidak perlu mengeluarkan kos untuk training-training lagi, kecuali yang ada bidang-bidang khusus seperti itu. Demikian Ketua Apindo Nina Tursina. Saya Wendy Lim.